Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-31 sampai 33 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, may yarzuqukum minas samai wal ardi. Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ammay yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapa yang mampu mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati dan mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup? Wa may yudabbirul amra? Siapa yang bisa mengurus semua urusan ini? Fasayaqulunallah, maka orang-orang musyrik itu akan berkata, Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, lalu mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya, fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah Allah Rabb kalian yang maha benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah yang benar kecuali sesat. Fa anna tusrafun, lalu mengapa akal kalian bisa sampai berubah? Ayat berikutnya, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina fasaqu, demikianlah kalimat Rabbmu pasti akan terjadi atas orang-orang yang fasik. Annahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Nah, qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay kulli ha'ula'i alladhina asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana muhtajan 'alayhim bima aqarru bihi min tauhidir rububiyyah ala ma ankaruhu min tauhidil ilahiyyati may yarzuqukum minas samai wal ardi bi inzalil arzaqi minas samaa wa ikhraji anwa'iha minal ardi wa taysiri asbabiha fiha amman yamliku sam'a wal absar ayman walladhi khalaqahuma wa huwa malikuhuma wa khassahuma bidzikri min babit tanbih alal mafdul bil fadil walikamari syarafihima wa nafihima wa may yukhrijul hayya minal mayyiti ka ikhraji anwa'il asjari wan nabati minal hububi wan nawa wa ikhrajil mu'min minal kafir wat ta'ir minal baydati wa nahwi dhalik wa yukhrijul mayyita minal hayyi aqsu hadhil madhkurat wa ma yudabbirul amra fil alam al-alawi was-safari wa hadha shamilun li jami'i anwa'it tadabiril ilahiyyati fa innaka idza sa'altahum an dhalika fa sayaquluna Allah li'annahum ya'tarifuna bi jami'i dhalik wa anna Allah la syarika lahu fi syai'in minal madhkurat fa qul lahum ilzaman bil hujjati afala tattaquna Allah fa tukhrisuna lahul ibadata wahdahu la syarika lahu wa takhla'una ma ta'buduna min duni minal andadi wal awsan. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah yang tidak ada bukti yang kuat yang Allah turunkan untuk kesyirikan mereka, untuk menyampaikan hujjah kepada mereka karena mereka mengakui tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid uluhiyah. Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi, yang menurunkan rezeki dari langit dan mengeluarkan macam-macam rezeki dari bumi dan memudahkan sebab-sebab mendapatkan rezeki di bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yakni siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang memiliki keduanya? Allah mengkhususkan pendengaran dan penglihatan untuk disebutkan dalam bab ini dengan tujuan mengingatkan sesuatu yang utama dengan sesuatu yang tidak utama. Di samping itu menunjukkan mulia dan manfaat pendengaran dan penglihatan. Dan siapa yang bisa mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati, seperti mengeluarkan bermacam-macam pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, mengeluarkan orang yang beriman dari kekafiran, mengeluarkan burung dari telur, atau semisal itu. Dan siapa yang bisa mengeluarkan benda mati dari benda hidup, yakni kebalikan dari yang disebutkan tadi, mengeluarkan telur dari burung dan yang semisalnya. Siapa pula yang mengurus semua urusan baik di alam atas maupun alam bawah? Ini mencakup semua jenis pengaturan ilahiyah. Maka jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik tentang itu semua, mereka akan menjawab, Allah. Sesungguhnya mereka mengakui semua itu dan bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya dalam perkara-perkara yang disebutkan. Maka katakan kepada mereka untuk memastikan hujjahmu, lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Tidak ada sekutu baginya. Mengapa kalian tidak mau meninggalkan apa yang kalian sembah selain Allah dari tandingan-tandingan dan perhala? Fadalikum alladhi wasafa nafsahu bima wasafaha bih Allahu rabbukum ay al-ma'luh al-ma'bud al-mahmud al-murabbi jami'al khalqi bin ni'ami wa huwa al-haqqu famada ba'da al-haqqi ila dhalal fa innahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbiri li jami'il asya'i alladhi ma bil ibadi min ni'matin illa minhu wa la ya'ti bil hasanati illa hu wa la yadfa'u sayyi'ati illa hu dzul asma'il husna was sifatil kamilatil 'azimati wal jalali wal ikram fa anna tusrafun an ibadati man hada wasfu ila ibadati alladhi laysa lahu min wujudi ila al adam wala yamliku li nafsi naf'a wala dharra wala mauta wala hayata wala nusura falaysa lahu minal mulki mithqalu dharrah wala syirkata lahu bi wajhin minal wujuhi wala isa indallahi illa biidnih fatabban liman asraka bih wa waihan liman kafara bih laqad adamu ukulahum ba'da an adamu adyanahum bal faqadu dunyahum wa ukhrahum. Yang demikian itu ialah zat yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dialah Allah Rabb kalian yang disembah, yang dipuji, yang mengatur semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Dialah Allah yang maha benar, maka tidak ada setelah yang benar kecuali kesesatan. Sungguh hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengatur semua urusan. Nah, tidak ada kenikmatan yang diterima oleh hamba kecuali dari Allah. Tidak ada kebaikan yang datang kecuali Allah lah yang mendatangkannya. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Allah yang memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang mulia. Lalu mengapa kalian sampai dipalingkan dari menyembah Allah yang seperti ini sifatnya, kemudian beralih menyembah sesuatu yang asalnya tidak ada, tidak mampu memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak bahaya pada dirinya, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, dan tidak mampu mengumpulkan makhluk, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun walaupun seberat darah, tidak ada andil atau keikutsertaan dalam masalah pengaturan dari segala sisi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Maka celakalah orang yang perbuat kesyirikan kepada Allah, dan celakalah orang yang kafir kepada Allah. Sungguh mereka telah menghilangkan akal mereka setelah sebelumnya menghilangkan agama mereka. Mereka telah kehilangan dunia dan akhirat. Walihada qala ta'ala anhum kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina fasaqu annahum la yu'minun ba'dama arahum wahu minal ayatil bayyinati wal barahin annirati ma fihi ibratun liulil albabi wa mau'idatun lil muttaqin wa hadyun lil 'alamin. Oleh sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Yang demikian itu, kalimat Rabbmu pasti akan terjadi, yakni adab Rabbmu pasti akan terjadi atas orang-orang yang berbuat fasik karena mereka tidak beriman. Setelah Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya yang jelas, bukti-bukti yang jelas yang menjadi ibrah atau pelajaran bagi orang yang memiliki akal yang sehat, dan sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di dalam ayat-ayat ini secara global Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang musyrik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata orang-orang musyrik pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai pencipta alam semesta. Semuanya diakui, baik secara lisan atau keyakinan. Akan tetapi mereka tidak kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah, padahal tauhid uluhiyah itu menjadi penentu seorang itu disebut mukmin atau kafir. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tauhid rububiyah mengharuskan kita untuk bertauhid uluhiyah, dan tauhid rububiyah tidak bermanfaat kecuali dengan tauhid uluhiyah. Dan barang siapa yang tidak bertauhid uluhiyah kemudian mati sekalipun dia mengakui tauhid rububiyah, maka dia akan kekal di neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. Fi hadhil ayat fawaid. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annal musyrikina fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bitauhidir rububiyah. Annal musyrikina fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bitauhidir rububiyah, bahwa orang-orang musyrik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui tauhid rububiyah. Al-faidatu atsaniyah, anna tauhidar rububiyah la budda min tauhidil ilahiyah. Anna tauhidar rububiyah la budda min tauhidil ilahiyah, bahwa tauhid rububiyah itu harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Maksudnya seorang itu kalau sudah mengakui bahwa Tuhan mereka ialah Allah, yang menciptakan alam semesta ialah Allah, maka wajib bagi mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Itu maksudnya apa ini? Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Al-faidatu as-sadisah, faidah yang ketiga, min rububiyatillahi ta'ala. Min rububiyatillahi ta'ala inzalul arzaqi minas sama'i wal ardh. Inzalu al arzaqi minas sama'i wal ardi wa khalqus sam'i wal absari wa khalqus sam'i wal absari wa ikhrajul hayyi minal mayyiti wa ikhrajul mayyiti minal hayyi wa ikhrajul mayyiti minal hayyi wa tadbiru li jami'il asya' wa tadbiru li jami'il asya' fil 'alami al-'alawi was-safari fil 'alami al-'alawi was-safari. Nah, di antara bukti rububiyah Allah Subhanahu wa taala, min rububiyatillahi taala, di antara bukti rububiyah Allah Subhanahu wa taala, inzalul arzaqi minas sama'i wal ardi, itu bisa menurunkan rezeki dari langit dan bumi. Wa khalqus sam'i wal absari, mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan. wa ikhrajul hayyi minal mayyiti, mampu mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati. Nah, contohnya apa? Mengeluarkan burung dari telur. Burung kan benda apa? Makhluk hidup. Keluar dari benda mati, telur. Wa ikhrajul mayyiti minal hayyi, dan mampu mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup. Jadi balik, mengeluarkan telur dari apa ini? Burung. Wa tadbir li jami'il asya' fil 'alam al-alawi was-safari, dan mampu mengatur semua urusan, baik alam atas itu apa? Langit, dan alam bawah, yakni bumi. Bukti rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Al-faidah itu Arabiyah. Faidah yang keempat. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Li'annahu ta'ala al-munfarid. Li'annallaha ta'ala al-munfaridu bil-khalqi wat-tadbiri dhul-asma'il husna was-sifatil kamilah al-azimah. Dhul asma'il husna was sifatil kamilati al-azimati. Nah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, karena hanya Allah yang mampu mencipta dan yang mampu mengatur, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat sempurna yang agung. Dzalikum wa rabbukum bil haqq, famadza ba'dal haqq ila dhalal fa anna tusrafu. Nah, al faidatu al khamisah, annal musyrikina qad adamu uqulahum, qad adamu uqulahum ba'da an adamu adiyanahum, ba'da an adamu adiyanahum, bal faqadu dunyahum wa ukhrahum, bal faqadu dunyahum wa ukhrahum. Orang-orang musyrik, sungguh mereka telah merusak akal-akal mereka, meniadakan akal mereka, atau merusak akal mereka. Setelah merusak agama mereka sendiri, bahkan mereka telah kehilangan dunia dan akhirat mereka. Nah, mereka itu sudah paham Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semua urusan. Harusnya kalau akalnya cerdas, hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Tapi aneh, tapi nyata, mereka justru mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak punya kekuasaan apa-apa. La mautan wa la hayatan wa la nusura, gak mampu mematikan, gak mampu menghidupkan, dan tidak mampu mengumpulkan semua makhluk, malah disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaruh di mana akal kalian itu? Dibuang kemana akal kalian itu? Fa'anna tusrafun. Maka orang-orang musyrik adalah orang yang merusak akal mereka dan agama mereka, sehingga mereka kehilangan dunia dan akhiratnya. Nah, al-faidah itu as-sadisah, faidah yang keenam. Annal musyrikina wa matu ala syirkihim yu'adzabuna fi nari jahannam khalidina fiha abada. Annal musyrikina nam wa matu ala syirkihim yu'adzabuna fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang musyrik dan mati di atas kesyirikan mereka, maka akan diadab di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Naam. Baik. Ini ada faedah lughawiyah. Faedah yang terkait dengan bahasa Arab. Naam, al-faedah itu as-sabi'ah. Qauluhu annahum la yu'minuna. Qauluhu annahum la yu'minuna badalun min kalimati rabbik. Nah, firman Allah annahum la yu'minuna itu menjadi badal dari kalimatu rabbik. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Jadi kalimatu rabbik fa'il annahum la yu'minun itu jadi badal. Nah, ini faedah ben lughawiyah. Jadi Allah tetapkan dengan kalimat rabbmu, ya, mereka tidak beriman. Yani keputusan Allah ialah mereka dikatakan tidak beriman. Nah, jadi kalimat rabbik, keputusan rabbmu ialah berupa pernyataan bahwa mereka dinyatakan tidak beriman. Itu namanya badal. Barakofik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.